الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد lanjut lagi setelah tanggal 10 ada ritual yaitu setelah melempar jumrah Aqabah kemudian menyembelih haji yang bisa diwakilkan kemudian tahallul kemudian tawaf ifadah. Setelah tahallul jemaah sudah bisa pakai baju biasa kemudian tawaf ifadah, berarti tidak ada syariat ittiba, tidak ada syariat ittiba, ya ittiba paham kemarin itu menampakkan bahu sebelah kanan, ya menampakkan bahu sebelah kanan. Nah tidak ada itu. Nah, itu sudah pakai baju biasa kemudian sa'i. Praktek sa'i tawaf ifadah serupa dengan sa'i ketika umroh tanpa ada pengecualian, ya tanpa ada pengecualian setelah dari beranjak dari tawaf kemudian ya ke Safa, berdiri di bukit Safa, kemudian menghadap kiblat, zikir doa, kemudian sa'i dimulai sampai ke Safa, Safa menghadap ke kiblat, kemudian zikir doa, kemudian beranjak ke Safa lagi dan terus ke Marwah hingga nanti berakhir di Marwah. Sofa Marwah sampai 7 kali berakhir di Marwah. Nah, kemudian summa ata Zamzam. Ya, faddal. Dibaca di sini Anwar. Fashariba wa huwa qa'imun kila li anna an-nahya 'anil shurbi qa'iman 'ala wajhil ikhtiyari wa kila lil hajati wa huwa afdalu wa fi sahihi 'an ibni Abbasin tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada'i 'ala da'irihi yastalimu ar-rukna bi mihjanihi wa fihi misluhu min hadisi Jabirin wa fihi li an yarahu an-nasu wa li yusrifa wa li yas'aluhu fa inna an-nasa gashuhu wa hada laysa bi tawafil wada'i fa innahu tawafa laylan wa la tawafa al-qudum li annahu rum al-qudumi wa la tawafa al-qudumi li annahu ramalat fihi wa lam yaqul ahadun ramalat bihi rahilatuhu. Kemudian summa ata sallallahu alaihi wasallam Zamzam wa hum yaskun, kemudian beliau pergi ke sumur Zamzam dan waktu itu para sahabat sedang minum air Zamzam, Kemudian beliau bersabda, laula an yaghlibakum an-nasu lanazaltu fasaqaitu ma'akum. Seandainya bukan karena banyaknya orang, bukan karena banyaknya manusia, niscaya aku akan turun untuk meminum Zamzam ya bersama kalian. Nah, ya. Jadi waktu itu sudah ramai. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf ifadah, beliau salat 2 rakaat ya di makam Ibrahim, tempat beri Ibrahim, seraya mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Nah, kalau sekarang itu penuh, maka bisa di mana saja, sama seperti umrah. Setelah salat dalam salat dua rakaat di makam Ibrahim setelah membaca Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas. Lantas minum zam-zam dan disunahkan membasahi kepala dengan zam-zam. Ya, disunahkan. Nah, kemudian ya. Tsumma nawaluhu ad-dalwa. Kemudian para nawaluhu ad-dalwa. Dalwa maf'ul bih. Kemudian para sahabat memberikan kepada beliau segayung atau seember timba zam-zam. Fasyariba sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun. Dan beliau pun minum zam-zam dalam keadaan beliau berdiri. Ya. Terdapat riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari yang dikatakan dari sahabat Abbas, ya, beliau menyatakan sapa itu Rasulullah SAW min zamzama fasyariba wa huwa qa'im. Saya memberikan minum Rasulullah SAW zam-zam dan beliau meminumnya dalam keadaan beliau berdiri. Nah, dalam keadaan beliau berdiri. Sebagian ulama menganggap hadis ini iskal, ya, ada sedikit kerancuan. Di mana Rasulullah SAW dalam berbagai banyak hadis memerintahkan untuk minum dalam keadaan duduk dan melarang minum dalam keadaan berdiri. Nah, namun dalam keadaan demikian Rasulullah SAW minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya minum dalam keadaan berdiri ini kata para ulama menunjukkan hukumnya hanya makruh, bukan haram. Ya, bukan haram. Nah, atau sebagian ulama menganggap bahwa itu minum dalam keadaan duduk lebih utama. Lebih utama. Nah, faqila li anna nahya 'anil syurbi qa'iman 'ala wajhil ikhtiyar. Nah, ada yang menyatakan bahwa larangan minum sambil berdiri itu ala wajhil ikhtiyar, itu apa namanya? Bersifat alternatif aja, pilihan. Waqila lil haja wa hadha adhar. Yang berikutnya ada yang menyatakan oh enggak, karena ada kebutuhan, karena ramai, susah duduk, dan ini yang paling nampak, paling jelas di sini alasannya. Nah, ya, karena beliau berjalan menuju Mas'a, tempat untuk sa'i, maka beliau minum berdiri dalam keadaan ada hajat. Ya, supaya kenapa? Supaya dapat langsung melanjutkan perjalanan ke Mas'a. Nah, jadi seorang yang setelah sholat dua rakaat di makam Ibrahim kemudian menuju Mas'a, ini dalam umrah atau dalam haji, maka dia minum zam-zam, boleh duduk. Nah, ini yang utama. Berdiri boleh. Ya, berdiri boleh, tapi duduk lebih utama. Walaupun Nabi SAW minumnya dalam keadaan apa? Berdiri. Ya. Lihat sikon. Nah, kalau lapang, duduk. Nah, kalau rame, berdiri. Supaya lanjut. Wafisohihain, wafisohihi, Ani Ibn Abbas. Di dalam kitab As-Sahih, ya, dari Ibn Abbas, beliau menyatakan, Taufan Nabi SAW, fi hajjatil wada' ala ba'irin yastaslimu ar-rukna bi mihjanin. Jadi Ibn Abbas menyatakan Rasulullah SAW tawaf pada haji wada' di atas unta beliau, dan beliau yastaslimu rukna, mengusap rukun. Rukun apa yang diusap? Hah? Rukun apa yang diusap ketika lagi tawaf? Rukun yamani, tapi tanpa mencium. Ya, rukun yamani itu, perhatikan, rukun yamani itu, ini Ka'bah nih. Ini misalkan nih, meja ini Ka'bah. Nah, yang di sisi sini, Hajar Aswad. Ini kan ada pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Ini start untuk ya, tawaf. Mutar, ini ada rukun syami. Nah di sini di belakang di sudut yang sebelah sini, di belakang dari bukan di belakang, samping sisi sini, itu namanya rukun Yamani. Nah, dari sudut yang sini sampai ke Hajar Aswad, ini namanya rukun Yamani. Disunahkan untuk mengusap. Tapi kalau rame, ya tidak perlu. Dan kalau rame, tidak perlu isyarat. Ya, tidak perlu isyarat. Yang di sini disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja doa khusus ketika tawaf. Yang lainnya enggak ada. Tapi, nah kalau ada pun Hajar Aswad, disunahkan mencium. Kalau enggak mampu mencium, mengusap. Dan mencium tangan yang mengusap. Kemudian kalau enggak sanggup, pakai isyarat. Sambil mengucapkan Allahu Akbar atau riwayat yang lain. Nambahkan Bismillahi Allahu Akbar. Di sini, mana rukun Yamani yang mana? Nah. Ya. Nah juga ini kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi jamaah haji atau umrah untuk tawaf dalam keadaan berkendara atau berjalan. Urusannya mudah aja, pakai kursi roda boleh, digotong pakai tanduk boleh. Nah, boleh. Rasulullah SAW disebutkan di sini oleh Ibn Abbas dalam keadaan berkendara, dalam keadaan menunggangi unta beliau. Nah, ini boleh-boleh saja. Ya. Dilihat yang paling mudah. Namun sekarang kalau pakai kendaraan, misalkan pakai, kalau kendaraan sekarang udah gak ada lagi. Ya, antum bawa unta, bawa kuda di sini gak mungkin. Nah, misalkan pakai kursi roda, nah itu boleh. Cuman kalau pakai kursi roda, ya sebaiknya di ujung-ujung sana, ya di pinggir-pinggir. Kenapa? Supaya tidak menabrak-nabrak kaki manusia. Apalagi kalau lagi ramai. Nah, kemudian wafihi misluhu min hadis. Min hadisi Jabirin. Ya, kemudian juga masih dalam kitab As-Sahih riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu disebutkan li an yarahun nasu li yushrifa wa li yas'aluhu wa innan nasa washuhu. Ya, hadis Jabir juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama, isinya menyebutkan bahwa posisi beliau di atas kendaraan hewan beliau di atas ontaknya. Maka supaya, kenapa demikian? Supaya manusia yang hadir dapat melihat beliau. Kenapa beliau pakai kendaraan? Li an yarahu annasu. Supaya kaum muslimin dapat melihat beliau. Ya, dapat melihat beliau. Ya, waliyushrif. Waliyasalu. Dan supaya dapat bertanya kepada beliau. Dan juga supaya beliau bisa membimbing dan mereka bisa bertanya. Fa inna nasa goshuhu. Karena manusia goshuhu menutupi beliau karena saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Jadi Rasulullah SAW tawaf dalam keadaan ya, berkendara naik unta sehingga posisinya lebih tinggi, tujuannya ini. Ya, tujuannya ini. Nah, supaya orang-orang melihat beliau. Nah, supaya mereka tidak desak-desakan, supaya mereka bisa bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, apa yang dibaca ini? Nah, dan Rasulullah SAW ya, menjelaskan, ya, beliau membimbing, ya, bahwasanya tidak ada bacaan khusus ketika tawaf. Bacaan khusus ketika tawaf itu hanya dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ketika melihat Hajar Aswad, ya, dengan mengucapkan Bismillah atau Allah, ya, enggak ada lagi. Setelah itu bebas, mau zikir, mau doa. Namun zikir dan doa ini tanpa ada komando, ya, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan hujaj yang mereka enggak paham, atau jamaah mu'tamir, jamaah umrah yang enggak paham. Rabbana atina fid dunya hasanah aja di kor rame-rame. Rabbana, atina, atina fidunia hasana, hasana. Oh, rame-rame. La ilaha illallah, ini ibadah ini, ya. Ini ibadah. Kemudian wahada laisa bitawafil wada', ya. Dan tawaf ifadah ini bukan tawaf wada', fa innahu tawafahu lailan, ya. Maka ya, beliau tawaf pada malam hari karena beliau melaksanakannya kalau tawaf wada' pada malam hari. Wala tawafil qudum, dan bukan pula tawaf qudum. Fa innahu ramala fihi. Kenapa? Karena kalau tawaf qudum itu disunahkan ramal, berjalan cepat di tiga putaran pertama. Kalau tawaf wada tanpa ramal, tanpa ittiba. Walam yakul ahadun ramalat bihi rahilatuhu. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang menyatakan bahwa ontak beliau pun ikut lari-lari kecil. Enggak ada yang berkata demikian. Jadi tawafnya Nabi ini yang beliau berkendara dengan ontak itu adalah tawaf ifadah, yang merupakan rukun diantara rukun-rukun haji. Bukan tawaf wada, karena tawaf wada diakhirkan ketika hendak pulang, ya. Bukan pula, ya, bukan pula tawaf qudum. Kalau tawaf wada'nya Nabi di akhir malam, ya, dan bukan pula tawaf qudum, tapi ini adalah tawaf ifadah di waktu duha sebelum zuhur. Nah, kemudian ini sudah dibaca belum? Berikutnya summa raja'ah. Udah? Ha. Fadal, dibaca sini. Ya, masih antok. Waktu lipa. Waktu lipa al-salat bukro biha au bimakata. Watobat Aisyah tuti dari kaliyoma wafan wahidah. Wasa'at sahyan wahidah. Hajizaha an hajjiha wa umratiha. Watobat Sofiyatu dari kaliyoma. Sumah hadot fa'adizaha zalika antara perwadaan. Pastapadat sunatuh sallallahu sallam. Jahadat almatatu bublat to'afi antakrinu. Antakrina. Antakrina. Wadaktati bitu'afilin wahidin. Wasa'a wahidin. Wasa'yin. Hasbuk. Summa raja'a ila Mina. Kemudian setelah sa'i selesai, beliau kembali ke Mina. Beliau kembali ke Mina. Waktu lifa. Ya. Jadi setelah selesai tawaf ifadah, ya, beliau kembali ke Mina. Nah, namun dipersisikan al-shalat dhuhra biha au bi Makkah. Namun dipersisikan apakah beliau salat zuhur di Mina atau di Mekah. Ya, kan tadi disebutkan tawaf ifadah berserta sa'i itu di waktu duha sebelum duhur. Nah, kemudian setelah itu diberitakan Rasulullah ke Mina. Namun diperisisikan apakah ya, beliau tawaf duhur di Mina atau di Mekah. Dari Ibnu Umar riwayat Muslim, Ibnu Umar menyatakan hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah SAW afada yawman nahri summa roja'a fasolat duhra bi Mina. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW tawaf ifadah di hari nahar tanggal 10, kemudian beliau kembali lagi dan salat duhur di Mina. Ini dipersisikan oleh para kan sahabat. Ya. Masih di riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah dalam hadis yang panjang. Jabir bin Abdullah menyatakan, "Tsumma raqiba Rasulullah SAW fa'afada ilal bait fa shalla bi Makkah adh-dhuhra." Perhatikan, "Fa shalla bi Makkah adh-dhuhra." Kata Jabir bin Abdullah, ini bertentangan dengan, seolah-olah ini bertentangan dengan hadis Ibnu Umar. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke mana, kata kemudian Rasulullah SAW tawaf ifadah di Baitullah, kemudian beliau salat zuhur di Mekah. Ibnu Umar menyatakan Rasulullah SAW salat zuhur di mana? Di Mina. Dua-duanya riwayat Muslim. Dua-duanya riwayat Muslim. Sehingga para ulama berselisih apakah beliau salat zuhur di Mekah atau di Mina. Ya, para ulama banyak mentarjih, wallahu alam, bahwasanya beliau sholatnya di Mina. Ya, beliau sholat di Mina. Nah, adapun riwayat Jabir bin Abdullah itu dibawa kepada Mina adalah Mekah. Nah, Mina adalah bagian dari Mekah. Nah, wa tawafat Aisyah fi dhalika al-yawm tawafan wahidan. Dan Aisyah pada hari itu tawaf satu kali. Ya. Tawaf satu kali wa sa'at sa'yan wahidan. Dan beliau pun sa'i satu kali. Ya. Ajza'aha an hajjiha wa umratiha. Ini sudah cukup bagi beliau, bagi Aisyah untuk haji dan umrahnya. Ini sebagaimana yang diketahui bahwasanya Aisyah berihram dengan haji tamattu. Ya. Namun beliau haid setelah ihram. Namun beliau melakukan ya semua aktivitas haji sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika haid lakukanlah seperti yang dilakukan jamaah haji kecuali tawaf. Kecuali tawaf. Jadi boleh wukuf di Arafah, ke Muzdalifah, melempar jumrah Aqabah. Nah, kecuali tawaf. Tawaf ifadahnya diakhirkan. Nah, ketika waktunya berihram, beliau berihram. Beliau berihram. Nah, maka beliau tawaf sekali, tawaf ifadah, sa'i sekali. Nah, ini sudah cukup buat beliau, buat Aisyah haji dan umrahnya. Nah, maka ini seperti haji qiran. Nah, haji qiran. Kemudian fatawafat Safiyyatu dzalikal yawma. Safiyyah istri Nabi SAW juga tawaf di hari tersebut. Tsumma hadat. Kemudian Safiyyah radhiyallahu anha, ibunda ya kaum mukminin, haid. Ummul mukminin Safiyyah radhiyallahu anha haid. Tsumma hadat fa ajza'aha dzalika an tawafil wada. Ya. Safiyyah mendapatkan haid karena sebab tersebut ia diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Pada tanggal 10 Safiyyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha haid tanggal 10. Nah, maka beliau melakukan segala aktivitas di tanggal 10 kecuali tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Nah. Sedangkan para sahabat bersama Rasulullah hendak safar balik lagi ke Mina sementara beliau haid. Maka Nabi SAW menggugurkan tawaf wada bagi Safiyyah. Ya, bagi Safiyyah. Nah, maka wanita yang haid, kata para ulama, itu tidak perlu tawaf wada. Nah, kecuali bagi yang muda, maka mereka diperbolehkan nanti untuk tawaf wada. tawaf terakhir. Fastaqarrat, ini mudah dibaca. Fastaqarrat sunnatuhu sallam, maka itulah ketetapan Nabi sallam, idha hadatil mar'atu, apabila wanita yang haid, apabila seorang wanita haid, qabla tawaf, ya sebelum tawaf, maka antak tarina wa taktafi bi tawafin wahidin wa sa'yin wahidin. Ya, maka wanita yang haid sebelum tawaf, maka dia hajinya haji qiran saja, taktarin, artinya apa, menggabungkan antara haji dan umrah. Wa taktafi, dan cukup dengan satu tawaf aja dan satu sa'i saja, dengan satu sa'i dan satu tawaf. Beda dengan haji tamattu. Kalau haji tamattu kan umroh dulu, kemudian umroh, biasa melakukan haji umroh. Umroh, habis itu tamattu, bersenang-senang, pakai baju biasa, baru nanti dikit-dikit masuk hari-hari haji, dia umroh, apa, pakai ihram lagi untuk haji. Nah, mana lagi tadi? Wa in hadat ba'da tawafil ifadah ajzahan tawafil wada. Ya, namun apabila haid datang setelah tawaf ifadah, maka diperbolehkan untuk tidak tawaf wada. Nah, untuk tidak tawaf wada. Thumma raja'a ila Mina, kemudian ya, beliau kembali ke Mina. Jadi malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13, ini hari-hari tasyrik, ya, beliau mabit di Mina. Min yaumi hidzalika fabata biha, maka beliau pun mabit di sana, di Mina. Ya, malam 11, 12, 13 mabit di Mina. Hari-hari tasyrik. Falamma asbaha intadhara zawalasyamsi. Ya, maka ketika sudah masuk subuh, beliau menunggu sampai matahari tergelincir, sampai menjelang zuhur. Ya, sampai menjelang zuhur. Malam mazalat sudah dibaca? Ya. Jadi malam-malam keberapa? 11, 12, 13 beliau bermalam di Mina. Baik, mabit di situ. Sampai menunggu zuhur. Baru nanti setelah zuhur melempar jumrah lagi. Jadi kalau jumrah Aqabah di tanggal 10, itu melemparnya setelah matahari terbit di pagi hari. Sebelum ya, hadyu. Sebelum menyembeli hadyu. Nah, adapun pada hari-hari tasyrik, melemparnya itu setelah zawal, setelah sholat duhur. Nah, ya, kemudian tafadhal dibaca siapa? Hasan. Wala mazalat masya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wala mazalat masya ilal jumrati walam yarkab, فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى استهى فقام مستقبل أبا أنتم تلسانيا قالوا أنتم hatta kaudiana hatta ashala istahala ya terus faqama mustaqbilal qiblati thumma rafa'a yadayhi wa da'a tawilan biqadri suratil baqarati thumma atal wusta faramaha kadhalik thumma inhadara dhatal yasari mimma yali al-wadi min yali al-wadi fa waqafa mustaqbil al-qiblati rafi'an yadayhi yad'u qariban min wuqufihi al-ula al-awwali wuqufihi al-awwali thumma ata jumrat al-aqabati fastabtan al-wadiya waj'ala al-bayta an yasarihi فرماها بسبع حصيات كذلك ثم رجع ولم يبقى عندها فقيل لضيق المكان وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في سلب والدعاء في سلب العبادة أفضل. حسبك الله. Ini berarti sudah masuk tanggal 11. Ya. Tanggal 11 berarti sudah di hari tasyrik, bermalam di Mina. Nah, aktivitas tanggal 11 ya, hari-hari tasyrik itu melempar 3 jamrah. Melempar 3 jamrah dilakukan di hari tasyrik sebanyak 7 kali setiap melempar, sama seperti jumrah Aqabah, cuman perbedaannya apa? Ya, setelah zawal. Kalau jumrah Aqabah setelah matahari terbit, ketika beranjak dari Muzdalifah pada subuh ke Mina, melempar jumrah Aqabah setelah matahari terbit. Hatta orang-orang yang diperkenankan oleh Rasulullah SAW untuk beranjak lebih dahulu dari Muzdalifah, ya, sebelum subuh itu pun mereka melempar jumrah Aqabahnya setelah matahari terbit. Nah, kalau di hari tasyrik setelah zawal, artinya setelah sholat zuhur. Nah, ini ada 3 kali melempar. Yang pertama melempar jumrah ulah, jumrah yang pertama 7 kali. Ya, setiap melempar disertai dengan takbir, bergerak ke sebelah kanan, berdoa selama mungkin dengan menghadap kiblat dan mengadahkan kedua tangan. Tadi yang sebagaimana disebutkan ya. Ini saya itu urai dulu secara global. Kemudian setelah tuntas berdoa setelah jumrah ula, lanjut lagi jumrah wusta. Ya, jumrah wusta. Masih di Mina setelah sholat zuhur. Nah, ini 7 kali, setiap kali melempar disertai dengan takbir sama. Setelah itu menghadap ke kiblat, mengadahkan kedua tangan, berdoa. Ya, berdoa. Kemudian yang terakhir jumrah Aqabah. Ini masih tanggal 11 ya. Itu jumrah Aqabah. Aqabah itu artinya terakhir. 7 kali. Setiap selesai melempar disertai dengan takbir. Jika memungkinkan saat melempar, hadapkan tubuh ke jamrah Aqabah dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri dan Mina sebelah kanan. Ini kayak waktu tanggal 10. Ya, tanggal 10. Nah, kalau setelah selesai melempar jamrah Aqabah, beranjak tanpa berdoa. Habis itu menginap di Mina selama malam-malam tasyrik. Nah, ini di tanggal 11. Sudah paham secara global? Nah, kita baca lah, tadi sudah dibaca. Falam mazalat masya ilal jamrah walam yarkab. Ya. Walam yarkab. Setelah matahari tergelincir, setelah sholat zuhur, beliau berjalan kaki. Ya, beliau berjalan kaki menuju jamrah. Jamrah yang pertama, jamratul ula. Jamratul ula, ya. Ini setelah masuk waktu zuhur, beliau berjalan. Nah, beliau tidak berkendara menuju jamrah. Kemudian fabada'a bil jamratil ula. Maka beliau pun memulai dengan melempar jumrah yang pertama. Ya, allati taliya masjidal khaif. Yang melewati Masjid Khaif. Ya, kemudian faramaha bisab'i hasayatin. Melontar dengan sebanyak 7 batu-batu kecil, wahidatan ba'da wahidatin, ya, satu per satu, ya, satu per satu. Nah, Masjid Khaif itu aslinya gunung ya, yang Rasulullah SAW sholat di situ dan jamaah haji sholat di situ dan dinamakan dengan Masjidul Khaif, ya Masjid Al Khaif. Itu. Kemudian disebutkan di sini faramaha bisabi hasayatin, beliau melempar dengan 7 batu kecil, ya. Kalau seandainya seseorang melempar dengan yang kecil-kecil yang kayak pasir, itu enggak boleh kata para ulama. Enggak boleh. Mesti dengan haso. Kerikil-kerikil kecil. Enggak boleh yang lebih kecil itu. Wahidatan ba'da wahidatin, satu persatu. Ya kalau andainya seorang melempar langsung 7 sekaligus biar ringkas, ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Berarti masih dihitung 1. Berarti kurang berapa? 6. Kurang 6. Ya, kurang 6. Karena Rasulullah SAW melemparnya 1 persatu. Yaqulu ma kulli hasatin. Allahu Akbar. Nah, Nabi SAW mengucapkan setiap satu kali melempar mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Beliau bertakbir. Nah, karena maksud dari melempar jumrah adalah berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Para ulama menyatakan maksudnya utamanya ini bukan melempar setan, tapi tadi yang saya sudah sebutkan atau kemarin ya, bahwasanya di Mustadrak Imam Hakim itu disebutkan melempar setan. Melempar setan. Sebagian ulama bukan karena melempar setan, tetapi melempar setan disebutkan di Mustadrak Imam Hakim. Ya, saya pernah posting ini di medsos waktu itu. Berapa tahun lalu? 3 tahun lalu kalau enggak salah. Ya, itu karena melempar setan. Nah, dahulu ketika haji saya tidak meyakini itu. Walaupun pernah dengar itu, tapi saya enggak meyakini itu. Meyakininya ya berzikir pada Allah. Sebagaimana ada di buku-buku fikih. Dan di sini juga Ibnu Qayyim menyebutkan demikian. Tapi di Mustadrak Imam Hakim disebutkan ada. Kemudian summa taqaddama 'anil jamrati amamaha hatta ashala. Kalau dia ana ashala. Ya, beliau maju mendekat ke jamrah agar lebih jelas, hatta ashala. Kalau anda Bapak Atha? Istahalla. Kemudian faqama mustaqbil kiblah, beliau berdoa berdiri menghadap kiblat. Summa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan beliau. Wa da'a du'an tawilan bi qadri suratil Baqarah. Masyaallah. Nah, ini yang kurang dari kitab ya, jamaah haji ya. Beliau mengangkat tangan ya, dengan panjang lama seperti lamanya membaca surah Al-Baqarah. Berapa? 2 jam. Nah, kalau jamaah haji yang enggak nyampe nih. Paling banter setengah jam. Nah, itu sunahnya ya. Jadi kadar itu sekadar dari baca surah Baqarah itu sunnah. Kurang dari itu enggak apa-apa. Tapi sunahnya panjang-panjang. Masya Allah. Nah, ini sekadar dari baca Al-Baqarah. La ilaha illallah. Nah, kemudian summa ata ila jamratil wusta. Kemudian beliau mendatangi jamrah wusta dan melempar 7 kali. Faramaha kadzalik. Melempar 7 kali. Summan hadara dhatal yasari mimma yaliya alwadi. Beliau berjalan ke tempat yang yasari, yang landai. Ya, ke arah yang kiri ya, in hadara dhatal yasari ya, yang landai ke arah yang kiri yali alwadi, yang dekat dengan lembah ya, fawaqafa mustaqbilal kiblah, kemudian beliau berdiri ya, berhenti di situ menghadap kiblat, rafi'an yadai, mengangkat kedua tangan beliau, yadu qariban min wuqufihi al-awwal. berdiri menghadap kiblat sambil mengangkat tangan berdoa seperti pada jamrah yang awal. Masya Allah. Berarti doanya berapa lama lagi kadarnya? Seperti membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah. Summa ata jumratul Aqabah. Kemudian beliau mendatangi jumrah Aqabah yang terakhir. Ya, fastan batal wadiyah, maka masuk ke tengah lembah. Ya. Waja'al al-bait. Ini kalau ada apa namanya? Proyektor, apa itu istilahnya? Ada gambar-gambar enak ini diterangin. Ya. Ada gambar-gambar yang saya terangin nanti biar ada gambarannya di antum. Kalau ini kan cuma baca aja kan. Ya, kemudian wajah alal baita an yasarihi faramaha bisabi hasayatin kadalik. Ya, masuk ke tengah lembah, posisi Ka'bah di sebelah kiri dan beliau melontar sebanyak 7 hasayat. Sama. Summa raja'a wa lam yaqif indaha. Kemudian beliau kembali dan tidak berlama-lama di situ. Enggak diri lagi di situ. Nah, fakila lidikim makan. Ini sudah dibaca? Ah. Ada yang menyatakan karena kondisi tempat yang sempit, yang enggak memungkinkan. Wakila wahu asah, ada yang menyatakan dan ini yang paling tepat. Inna du'a'ahu kana fi nafsil ibadah. Ya, bahwa ya, bahwa beliau sudah melakukan doa dalam ibadah yang sama sebelumnya. Falamma ramaha faraga ar-rami. Ya, sedang apa namanya? Maka setelah selesai ibadah melontar jumrah, wadwa fi sulbil ibadah afdalu. Maka berdoa di tengah-tengah ibadah itu adalah lebih afdal lagi. Doa di tengah-tengah ibadah lebih afdal. Makanya doa di tengah ibadah sholat, sujud misalkan. Nopal-nopal. Nopal. Cuci muka. Habis ngantuk. Habis begadang malam. Apa ngapain. Kok kayak lagi habis ronda gitu. Nganga-nganga. Merem. Maka berdoa di tengah ibadah afdal. Sebagaimana dalam sholat kata Nabi, aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ialah ketika sang hamba sedang sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Wa lam yazal fi nafsi, ini sudah dibaca? Hah? Belum. Fadhal Dimas, baca Dimas. Wasta'danahu al-Abbasu an yabita bi Makkah layali layaliya maf'ul dari yabit layaliya min ajli siqayatihi fa abila lahu min ajli siqayatihi tolong bangun fa adina lahu ri'a'u ri'a'ul ibili fil baitunati fil baitunati na fi baitunati kharija kharija mina indal ibli farkhasa lahum an yarmu yawma nafi thumma yajma'u ramya yawmaini ba'dahu yarmulahu fi ahadihim qala malik daratu annahu qala fi awwal yawma min thumma thumma yarmuna yawma nafi wa qala ibnu huwailata fi hadal hadithi Rakhasa lirwa'i an yarmu yawman wa yada'u yawman fa yajudu litta'ifataini bisunnati tarkal mabiti tarkul mabit ayajuz yajuz itu tarku fa'il dari yajuz tarkul mabiti bimina wa amma rami fa'innahum la yasukulahum ahazm terus sambung di sini siapa Ainur wa inna ma yuakhirunahu wa amar ramyu fa innahu la yatarqu yatrukuna lahum an yuakhiruna ila layli walahum an yajma'u ramya yawmaini fi yawmin wa min lahu malun yakhafu daya'ahu aw maridun yakhafu man yattalifuhu anhu min takhallufihi anhu aw kana maridun la yumkinuhu al-baytutahu saqatat anhu bi tanbihi an-nafsi ala ulai walam yata'ajjal fi yawmaini bal ta'akhara hatta akmal al-ramya fil ayami thalathati wa afadha yawma thalathai ba'da zuhri ila al-muhassab wa huwa al-abtahu wa huwa khaifu bani kinayatin kinayata fawajada aba rafi'in qad daraba qubbata kubbatihi hunaka wa ala siklihi ala siklihi tawfiqan min Allahi azza wa jalla duna an yamurahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihi dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wa waqadatan thumma nahadha ila makkata fa tawafa lil wada'i lailan saharan. Nah, hasbuk. Ya. Dari mana? Walam yazal ya tadi. Dibaca Dimas pertama Dimas baca dari mana tadi Dimas? Ya, walam yazal fi nafsika hal kana yarmi qabla salati aw ba'daha. Nah. Ya, ada yang menyatakan walam yazal dari sini ya. Hal kana yarmi qabla salati am ba'daha. Walam yazal fi nafsi. Jadi doa itu senantiasa terus pada diri beliau. Hal kana yarmi, apakah beliau melempar jamrah tadi sebelum salat atau sesudahnya? Ya, sebelum salat atau sesudahnya. Nah. Kemudian walladhi balig walladhi yaghlibu an anidhanni annahu qablaha. Ya. Kemungkinan terbesar, jadi makna tadi walam yasal fi nafsi itu berdoa di tengah-tengah ibadah itu yang afdol. Yang lam yazal fi nafsi. Nah, kemudian walladhi yaghlibu 'ala dhon, kemungkinan terbesar beliau salat sebelum melontar jumrah. Annahu qabla. Ya. Ini beliau bersegera melempar jumrah setelah zawal sebelum sholat. Sebelum sholat. Namun para ulama menyatakan boleh dua-duanya. Boleh sholat dulu. Kenapa? Li'anna Jabiran wa ghairahu qalu. Karena Jabir dan selain beliau menyatakan. Ya. Karena Jabir dan yang lainnya menyatakan ya, wa kana yarmi idza daratis syamsu. Dan beliau melempar jumrah idza zalatis syamsu. Ketika matahari telah tergelincir. Telah tergelincir. Nah, ini kalimat idza zalatis syamsu ya ini mubasyarah langsung. Maka ini menunjukkan bahwa beliau melakukan melempar jumrah akob. Jumrah itu sebelum sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur. Fasl. Kemudian fasl yang penuh. Ya. Faqad tadammanat hajjatuhu sallallahu alaihi wasallam sitta waqafatin litu'a. Maka hajinya Rasulullah SAW meliputi 6 tempat berdoa. 6 tempat berdoa. Sini yaitu ala Safa wa ala Marwa 2, Arafah 3, Muzdalifah 4, ketika jumrah yang pertama 5, ketika jumrah tsaniya 6. Nah, 6 karena jumrah Aqabah yang terakhir tidak pakai doa tadi, ingat ya, berarti 6 ya. Yang pertama Safa, Marwa, Arafah, Muzdalifah. Jumrah yang pertama, jumrah yang kedua. Nah. Ya, adapun ketika tawaf boleh diam. Ya. Diam boleh, Bang? Boleh. Enggak apa-apa. Nah. Taib. Kemudian wa khataban nasa bi Mina khutbatain. Dan beliau berkhutbah di Mina sebanyak 2 kali. Yang pertama yaumun nahar, pada hari nahar. Wa taqaddamat, ini sudah berlalu waktu itu. Wa tsaniyah fi awsati ayami tasyrik. Yang kedua di tengah-tengah hari tasyrik. Di tengah-tengah hari tasyrik beliau berkhutbah lagi. Ya. Beliau berkhutbah pertama khutbah Arafah. Ya, berikutnya nanti ada khutbatu hajatul wada. 3 sebenarnya. Ya. Jadi sekali di Arafah khutbah Arafah sebelum zuhur berkhutbah. Kemudian 2 di Mina. Yang pertama tanggal 10. Ya, tanggal 10. Yang sudah lewat pembahasannya. Yang kedua nanti di yang ketiga hajatul wada. Nah, sebenarnya 3 khutbahnya. Ya, nah kalau yang kedua tadi, ya yang khutbah hajatul wada itu di tengah-tengah hari tasyrik, di tengah-tengah hari tasyrik. Tapi, yaitu hari tasyrik yang ketiga. Hari tasyrik kan ada berapa? Oh, di tengah-tengah berarti tanggal 12. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Wasta'dana 'ala Abbas an yabita bi Makkah layali Mina min ajli siqayatihi fa adina lahu. Al-Abbas paman Nabi memohon izin kepada Nabi untuk mabit bermalam di Mekah pada malam-malam mabit di Mina, karena ia bertugas menyediakan air minum untuk jemaah haji dan Nabi mengizinkan beliau. Ya, jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi minta izin. Ya, jadi dia tidak bermalam di Mina. Ya, untuk menyiapkan air jemaah haji, yaitu air zam-zam. Ini uzur. Dan Nabi memberi uzur beliau. Nah, maka digugurkanlah mabit di Mina bagi bagi Al-Abbas. Kemudian wasta'danahu ri'aul ibil. Ya. Kemudian ri'aul ibil, para pengangon ontak, para pengembala ontak juga minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fil baituta kharija Mina indal ibil. Untuk mabit di luar Mina, di lokasi hewan gembalaannya. Ya. Fa'ar khasolahum, maka beliau pun memberikan keringanan kepada mereka. Ya, anyarhu yawman nahar. Ya, untuk melempar pada hari raya kurbanannya. Summa yajma'u ramya yawmain ba'dahu wa yarmunahu fi ahadihima. Kemudian menggabungkan dua hari berikutnya pada salah satu dari keduanya. Ya. Ini uzur lagi. Ini sering diambil majamah Indonesia begini. Waqala Malikun, Imam Malik berkata, dhanantu annahu qal fi awwali yawmin minhuma. Kata Imam Malik, saya menduga atau menurut saya beliau mengatakan hal itu pada hari pertama dari keduanya. Ya, tsumma yarmunahu yawman nafar. Kemudian mereka melontar untuk nafar awal. Ya, bukan nafar tsani. Wa qala Ibnu Uyainah fi hadzal hadis, Ibnu Uyainah, Imam Sufyan Ibnu Uyainah berkata tentang hadis ini, kata beliau, rakhasa liru'ai ayyarmu yawman wa yadu'u yawman. Nah, dalam hadis ini Nabi memberikan keringanan bagi para pengembala untuk melempar jamrah satu kali, satu hari, dan satu hari lagi cukup untuk berdoa. Wa yajuz litta'ifataini bisunnati tarkul mabit bimina. Maka boleh bagi kedua kelompok itu, ya, yaitu kepada orang yang setipe dengan Al-Abbas dan yang setipe dengan pengembala unta ini, ya, maka boleh bagi mereka untuk tidak mabit di Mina, namun tetap melempar jamrah. Ya. Wa amar ramyu fa innahum la yatrukunahu. Adapun melempar jamrah, mereka tidak meninggalkannya. Wa innama yuakhirunahu ila lail. Namun mereka mengakhirkannya sampai malam aja. Ya, diakhirkan. Nah. Walahum ayyajma'u ramya yawmin fi yawmin. Ya. Maka mereka menggabungkan dua hari dijadikan satu hari. Wa man lahu malun yakhafa daya'ahu. Ya, dan bagi orang yang membawa harta dan khawatir hilang, aw maridun yakhafu min takhallufi anhu. Atau bagi orang yang sakit khawatir nanti terlambat, au kana maridan la yamlik la yumkinuhu albaitu, dan juga orang yang sakit yang tidak memungkinkan mabit di Mina, saqatat anhu bitanbihin nas ala haula'i. Ya, maka gugurlah kewajiban bagi mereka untuk mabit di Mina berdasarkan penegasan nas terhadap haula mereka tadi. Nah. Kemudian walam yata'ajjal fi yawmain. Dan Rasulullah SAW tidak bersegera pada dua hari. Ya, bal ta'akhkhara hatta akmala ramya fil ayyamis salasa. Ya, bahkan beliau mengakhirkan hingga sempurna lontarannya selama tiga hari. Pada hari ketiga, wa afada yawmas sulasa. Ya. Dan beliau Dan pada hari hari Selasa ba'da zuhur, setelah zuhur beliau beranjak Faraq menuju al-Musahhab. Muhassab. Wa huwa al-Abd wala huwa al-Abtah. Al-Abtah. Yang merupakan Abtah. Abtah itu ya wadi, lembah. Ya. Itu suatu tempat yang Rasulullah singgah di situ sebelum haji. Nah, dahulu di situ enggak ada seorang pun yang ada di Abtah ini. Wa huwa khaifu bani Kinanah. Yang Abtah ini merupakan lembah yang dahulu dihuni oleh Bani Kinanah. Ya, gunungnya Bani Kinanah. Wa wajada Aba Rafi'in qad daraba kubbatahu hunaka. Dan beliau mendapati Abu Rafi', ya, membuatkan kubah, membuatkan tenda untuk Nabi SAW di sana. Wa kana ala zikrihi taufiqan minallah. Ya. Ini apa namanya? Abu Rafi' membuatkan tenda untuk Nabi ini ala zikrihi, tanpa ada perintah dari Nabi itu, ya. Ini taufik dari Allah. Duna ayak murahu, tanpa Nabi perintahkan, tanpa Rasulullah SAW perintahkan. Ya. Fasalla bihi adh-dhuhra wal asr wal maghrib wal isya. Maka beliau salat di situ zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Wa raqada raqdatan, kemudian beliau berbaring sejenak, tsumma nahada ila Makkah. Kemudian beliau bangkit untuk pergi berangkat ke Mekah, ya, fatawafa lil wada lailan saharan. Maka beliau tawaf wada pada tengah malam atau di waktu sahur. Nah. Ya, cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sedikit tadi kesimpulannya. Jadi tanggal 11 setelah zawal tadi khilaf apakah sholat zuhur dulu atau melempar tiga kali jumrah ula. Setelah jumrah ula berdoa panjang, setelah itu jumrah ya tsaniyah, kemudian jumrah terakhir Aqabah tanpa doa. Nah, ya, tanggal 12 masih sama ya, setelah melempar tiga jumrah boleh meninggalkan Mina ya, selama matahari belum terbenam. Nah, kalau matahari telah terbenam tapi belum juga beranjak dari camp, dari perkemahan, itu harus kembali ke Mina ya, harus kembali lagi ke Mina. Nah, adapun di tanggal 13 ya, setelah melempar tiga kali jamrah itu selesai, berarti sudah tuntas haji. Habis itu tawaf wada. Nah, tawaf wada itu jika benar-benar telah berencana meninggalkan Mekah. Adapun wanita yang haid dan nifas tidak tawaf wada. Ya, di mana? Di Ka'bah. Ya, kapan itu? Sebelum meninggalkan Mekah. Ya. Ah, pakai pakaian apa? Ya, pakai pakaian biasa seperti tawaf umrah. Ya. Cuman tanpa ihram dan ramal. Dan kalau umrah pakai ihram, kemudian ittiba, ya, dan ramal di tiga putaran pertama. Nah, itu berarti hajinya sudah selesai. Ya, nanti kita lanjut lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.